What to wake them

único maldad. Yanira. Kaputa banyak tantangan. Runta pinkumpungkan. Raka kosa moha nana titinira. Mayhai nanen kunai kitai. Ugamamanyang bukan ikut arayang may suan menanaka lomruyang dihat hukam mahasatsing tentang kajib yang temuai. Ini candai koyangan, sindang kami, cepin singkong kerelat kodi, singkong nak buat kodi. Menkepin semen yang luwak, sembap lang, andang tanganan. Ini bukan kosong ruang naisin. Haidi yang ilkriwakan kandak. Naikat kenaikai wajacai. Angkulau miin. Dengan kupin keringat kongin kodi, kumikun mencaya. Mikun mencaya, kuta banyak. Kisung banyak semlap. Kupin keringat kongin nengai, kuncun cai. Kawami suncai cilai nengko, sedang aku nantin kumini sinai. Thank you.

aburrían. Se la atrapan. O la patibat. Nunca mani hay calzado y sentien. Mm-hmm.

Thank you.